Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita tidak bosan bersyukur pada Zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yang telah memberikan kita hidayah, yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di manapun Anda berada, baik yang sedang berada di dalam rumah, dalam kendaraan menuju pulang ke rumah ataupun di kantor, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, memberikan taufik hidayahnya agar kita semua senantiasa beristiqamah dalam mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu kita telah membacakan dari kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, memasuki dosa besar yang 9, yaitu memutus hubungan kekerabatan. Dan kita sudah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang begitu jelas. Begitu pula hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang memutuskan tali kekerabatan, serta anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar setiap muslim memperhatikan dan menyambung tali kekerabatan atau tali silaturahim, karena sungguhnya salah satu syariat Islam yang indah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperhatikan hubungan kekerabatan. Dan kita kemarin telah sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqah أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali kekerabatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahim mu'allaqatun bil arsh taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahim itu digantungkan di arsh Allah Subhanahu wa taala. Rahim berkata, man wasalani wasalahu Allah, barang siapa yang menyambung hubungan denganku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan dengannya. Wa man qata'ani qata'ahu Allah, dan barang siapa yang memutus hubungan denganku, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Para pendengar sahabat Ismail radhiyallahu anhu, rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Zat yang Maha Pencipta disebabkan karena seorang hamba menyambung hubungan dengan saudaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memutus, ya, tidak peduli kepada seorang yang ia tidak peduli kepada hubungan kekerabatan. Karena ini adalah salah satu syariat yang agung yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapa dari kaum muslimin kita semua yang memperhatikan hubungan dengan kerabat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan kita. Karena sungguhnya para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki kerabat yang mereka kurang mampu dari segi ekonomi, kemudian kita bantu, kita perhatikan, kita penuhi kebutuhannya, maka sungguhnya kita telah melakukan tiga hak. Yang pertama, hak kita kepada kerabat kita, karena ia memiliki hubungan kepada kita, kemudian kita berikan kepadanya kebutuhan-kebutuhan, maka kita telah melakukan hak kepada kerabat. Kemudian hak yang kedua, kita telah memberikan hak kita kepada sesama saudara kita yang muslim. Maka alangkah bahagia ketika seorang muslim mampu membantu saudaranya yang muslim. Kemudian hak yang ketiga ialah kita memberikan hak kepada orang-orang yang tidak mampu, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun karena perhatian kita kepada kerabat kita, perhatian kita kepada orang muslim, dan perhatian kita kepada orang-orang miskin, maka insyaallah jika kita amalkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebutuhan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjalin hubungan dengan kita dengan hubungan yang baik, sehingga ketika kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memberikan apa yang kita inginkan insyaallah. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu Allah taala, man wasalaha wasaltu wa man qata'aha batattu. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyambung hubungan dengannya, maksudnya menyambung hubungan silaturahim, menjaganya, memperhatikannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menyambungnya dengannya. Dan barang siapa yang memutuskan hubungan dengannya, dengan rahim, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memutuskan hubunganku dengannya. Hadis tadi semakna dengan hadis yang di atas. Para pendengar sahabat Ismail radhiya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hadis dari dosa besar yang ke-9, yaitu memutuskan tali hubungan kekerabatan. Sehingga kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sepatutnya bagi kita kaum muslimin untuk memutuskan tali kerabatan. Maka ketika tali kerabatan tersebut putus, maka kita sebagai seorang muslim wajib ya menyambungnya, walaupun hanya dengan salam melalui SMS, melalui telepon, maka itu cukup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda dalam sebuah hadis, silu arhamakum walau bisalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersilaturahimlah kalian dengan kerabat kalian walaupun hanya dengan mengucapkan salam. Maka di zaman kita, para pendengar Ismail radhiyallahu anhu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sarana komunikasi yang melalui HP, WA, BBM telah begitu banyak dan mudah, sehingga ya tidak salahnya kita minggu sekali menanyakan kabar kerabat kita yang jauh, ya, menanyakan kabar. Dan dengan cara tersebut, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas ya kebaikan kita jika niat kita baik kan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail radhiyo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk dosa besar yang ke-10, yaitu berzina. Dosa besar yang ke-10 yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala adalah berzina. Kita ketahui bersama bahwasanya Islam dengan kemuliaannya telah mengatur hubungan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Dan Islam memberikan batasan-batasan dalam hal berinteraksi antara laki-laki dan perempuan. Tentu di sana ada maslahat yang besar bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang laki-laki, baik hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang perempuan. Sehingga seorang wanita di sana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita dari kaum muslimin, agar mereka ya menggunakan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Dan yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu indah Al-Qur'an menggambarkan tentang pencontohan yang baik. Ya. Ketika seorang pemimpin rumah tangga ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lain, seorang dai ketika ingin menyampaikan kebaikan kepada umatnya, maka hendaklah ia dimulai dari keluarganya yang terdekat. Sehingga Allah merintahkan kepada Nabi agar istri-istrinya terlebih dahulu yang menutup aurat, kemudian dia anak-anaknya, baru kepada kaum muslimin. Dan tentu hikmah dari penutupan aurat ya agar seorang laki-laki ya bisa menundukkan pandangannya, agar seorang laki-laki bisa menundukkan pandangannya. Karena dari pandangan mata, ya, berawal dari pandangan mata yang dilontarkan oleh ya syaitan, maka timbul ke hati. Ketika hati sudah dipenuhi oleh syahwat, ya maka yang membenarkan adalah kemaluannya. Walhamdulillah, maka sungguh indah Islam mengatur ya hubungan antara laki-laki dan wanita. Sehingga Al-Quran yang menjelaskan di dalamnya kepada laki-laki, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, katakanlah kepada laki-laki ya yang beriman tentunya, agar mereka menundukkan pandangan. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang wanita, faqul lil mu'minati yaghudduna min absarihim, dan katakan kepada seorang wanita muslimah agar mereka menundukkan pandangan mereka. Jadi dua perintah dalam Al-Qur'an, yang pertama laki-laki pun disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan. Ya, karena memang zina mata ini sangat dahsyat. Zina mata itu sangat sangat dahsyat. Karena awal pula berzinahan ya diiringi dengan pandangan mata. Sehingga laki-laki diperintahkan untuk menunduki pandangannya. Begitu juga wanita. Karena wanita diberikan ya rasa cinta kepada laki-laki. Sehingga dua ayat tersebut ya patut kita amalkan untuk menghindari dari perbuatan zina. Dan zina dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam dosa besar yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu az-zina." Dan janganlah kamu mendekati zina. "Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Karena zina itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, surah Al-Isra ayat 32. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang singkat ini dari surah Al-Isra ayat 32 yang mengandung begitu banyak ya hikmah dan perintah agung. Yang pertama adalah agar setiap muslim laki-laki dan wanita yang menjauhkan dirinya dari zina. Wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya hamba-hambanya melebihi hamba-hamba tersebut. Karena seringkali seorang yang melakukan hubungan perzinahan wal iyadzu billah disebabkan ia tidak terhindar, tidak menghindar dari jalan-jalan yang mendekatkannya kepada perzinahan. Sehingga Allah tidak mengatakan ya dalam ayat ini jangan kalian berzina, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Karena ketika seorang ya berusaha untuk tidak mendekati perzinahan, maka seorang tersebut akan menjauhi pintu-pintu dari perbuatan zina. Karena di zaman kita sekarang, para pendengar sahabat Ismail Radio, pintu-pintu zina ya terbuka lebar di mana-mana. Baik melalui televisi yang kita lihat tayangan sekarang, tidak ada lagi tayangan yang mendidik. Isinya ya hanya wanita-wanita yang membuka aurat. Wanita-wanita yang membuka auratnya. Maka fatwa ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Muqabil, ya, dan Syekh Rabi, dan mereka ulama-ulama yang telah menjelaskan alangkah baiknya ya, seorang muslim ya di rumahnya tidak memiliki televisi. Dan tentu ketika ulama kita berbicara seperti itu, yang mereka telah menimbang antara maslahat dan mudarat. Ya mungkin saja televisi ada baiknya, tapi ternyata di sana mudaratnya lebih berbahaya. tentu seorang muslim yang waro', yang juhud, ya, ketika ia mengetahui manfaat yang kecil dan kan mudarat yang besar, maka dia akan dia memilih, ya, menghindarkan mudarat yang besar tersebut. Ya. Betapa banyak anak kelas 5 SD, ya, ini bukan suatu rahasia lagi, sudah menjadi, ya, sesuatu yang terlihatnya terbiasa bagi anak-anak kita, anak SD usia 5 tahun ke kelas 5 SD, ya, ia sudah waliyazubillah sudah berani, ya, sentuhan dengan lawan jenisnya, seorang wanita, sudah berani pegangan tangan. Dan kita sering mendengar anak SMP sudah melakukan hubungan perzinahan, waliyazubillah. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dari hamba-hambanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala taqrabuz zina. Maka ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab seorang ayah, seorang ibu, seorang pendidik, seorang da'i, ya, agar kita membentengi anak-anak kita, terutama para remaja kita, yang mereka yang membutuhkan dakwah kita, yang mereka membutuhkan, ya, tausiah kita. Karena memang yang sering terjadi di negeri kita adalah seorang pemuda yang melakukan hubungan perzinahan, waliyahubillah. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Padahal kata Allah, ya, zina itu sungguh suatu perbuatan keji. Ya, zina itu suatu perbuatan keji. Ya. Karena memang Islam telah memberikan solusi, ya, bagi para pemuda, pemudi yang mereka sudah baligh, ya, sudah memiliki kemampuan ba'ah, agar mereka menikah. Dan tentu ketika Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul memberikan solusi agar pemuda menikah, salah satunya agar mereka dari terhindar perbuatan zina. Sehingga Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis kepada para pemuda, ya ma'asyarus sabab, man istata'a inkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, ya ma'asyarus sabab, para pemuda, man istata'a inkumul ba'a, jika di antara kalian sudah sanggup ba'a, ya, sudah sanggup baik dari segi rohani ataupun jasmani, maka diperintahkan agar segera menikah. Itu solusi agar tidak terjatuh dari perbuatan keji, ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikah itu, ya, dapat menundukkan pandangan dan kemaluan. Ya, maka ketika seorang anak, ibu, bapak, pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah, ketika ia sudah mapan, sudah cukup, dan sudah, ya, harus untuk menikah, maka jangan pernah seorang, ya, ibu dan ayah mencegah dari, ya, melakukan atau dari mengizinkan seorang anak untuk menikah. Karena terjadinya perzinahan di zaman kita, ya, disebabkan seorang ayah dan ibu tidak memahami keadaan anaknya sendiri. Dan ini sering terjadi. Ya. Betapa banyak seorang anak yang sudah minta izin kepada kedua orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya, padahal dia ingin menikah. Akan tapi seorang ayah dan ibu beralasan, ya, bahwa anaknya belum selesai kuliah, harus mengejar S1. Kemudian sang anak berulang kali dia minta izin, akan tapi tidak diizinkan lagi. Maka sifat manusia, fitrah manusia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya disalurkan, ya, kepada yang halal, ya, karena seorang ayah dan ibu tidak mengizinkan, maka seorang anak tadi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti pacaran, timbul kepada perbuatan zina, waliyahudzubillah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Ya, perzinahan adalah salah satu jalan. Ya, melakukan hubungan biologis yang buruk. Karena yang baik adalah melalui jalan pernikahan. Wal iyadu billah. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Surah Al-Isra ayat 32 adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang seorang muslim seharusnya ketika mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala satu saja, maka dia merenungi, mengamalkan dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu dalil bagi seorang muslim, maka ia tunduk baginya. Satu dalil dari Al-Qur'an sebetulnya sudah cukup peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi hati-hati yang mereka suci, bagi hati-hati yang mereka menginginkan kebenaran, menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Kata Allah Subhanahu wa taala, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan lain, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan alasan yang benar. وَلَا يَزْنُونَ, dan tidak melakukan perzinahan. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, dan barang siapa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan demikian itu, yang melakukan kesyirikan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan perzinahan, ya kata Allah, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengancam bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah menjelaskan ya pada bulan-bulan yang telah lalu bahwasanya di antara dosa besar yang pertama adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu melakukan perzinahan. Dan ini adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi poin kita pada pekan ini, yaitu melakukan perzinahan termasuk dari dosa-dosa besar yang dibawakan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala. Dan ketika seorang melakukan perzinahan, yang padahal zina itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kerusakannya yang diakibatkan oleh perzinahan. Dan tentu kerusakan ya dari melakukan perzinahan tidak hanya berdampak kepada seorang laki-laki yang berzina dan seorang wanita yang melakukan perzinahan. Akan tetapi di sana dampaknya kepada lingkungannya, dampak kepada lingkungan daerah tersebut. Ketika ada seorang penzina dibiarkan, tidak ditegur, ya, tidak diadili, maka tentu ya orang-orang di sekitarnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab, kenapa tidak ada yang amal ma'ruf nahi munkar, mencegah dari perbuatan perbuatan zina. Ya, bahkan na'udzubillah, ada sebuah kota, sebuah daerah, sebuah kampung, di sana disediakan tempat-tempat perzinahan. Maka ya, kita khawatir murka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada daerah tersebut. Ya, karena setiap perbuatan dosa tidak hanya berdampak kepada pelakunya saja. Bahkan nanti kepada anak turunannya pun ya berdampak. Ketika seorang melakukan perzinahan, kemudian ya sang wanita ya hamil, melahirkan seorang anak perempuan misalnya. Dan seorang anak perempuan ketika ia hendak menikah suatu saat nanti, tentu di sana ya Islam mengatur harus ada seorang wali. Ya. Seorang wali. Meskipun ya seorang wanita dan laki-laki ini telah menutupi aibnya, bahwasannya dia telah melakukan perzinahan, akan tetapi ya dampaknya masih ada. Maka ketika seorang wanita yang ingin menikah dari anaknya tadi menggunakan wali dari ayahnya, dari hubungan biologis yang tidak sah tadi, maka seorang anak wanita tadi pun ya tidak sah menikah dengan laki-laki. Kenapa? Karena seorang ayah tadi ya melakukan hubungan tidak sah pula. Maka perzinahan yang turun menurun waliyadzu billah. Maka ya ini adalah hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia bagi orang-orang yang melakukan perzinahan. Ya, kemudian sang anak tadi sudah mendapatkan warisan. Ya, padahal seorang yang melakukan bukan seorang anak, ya, tapi orang tuanya. Akan tapi dampaknya kepada seorang anak perempuan tidak bisa nikah dengan wali ayahnya dan mendapatkan harta waris. Ya, maka sungguh zalim orang-orang yang melakukan perzinahan. Ya, padahal di sana sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang ayat-ayat perzinahan. Tanpa hukuman. Ya, bahkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang orang-orang yang melakukan perzinahan. Hukumannya kata Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani tajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fah. Kata Allah Subhanahu wa taala, perzina perempuan dan perzina laki-laki, seralah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali. Dan janganlah, kata Allah Subhanahu wa taala, rasa belas kasihan kepada keduanya. Para pendengar, sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hukuman bagi seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan perzinahan. Sudah berdampak kepada lingkungan, kepada anak-anaknya kelak, kemudian kepada dirinya di dunia. Ya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman begitu yang begitu berat. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid. Di seorang perempuan yang berzina dan laki-laki dan perzina yang berzina, dia didera sebanyak 100 kali. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai yang pertama adalah az-zaniyah, berzina perempuan. Ini menunjukkan bahwasannya di awal fitnah yang banyak menimbulkan fitnah adalah seorang wanita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang wanita memiliki daya tarik. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa." Ya, dijadikan pandangan indah kepada wanita-wanita. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala, sudah kami jelaskan tadi, memberikan aturan kepada seorang wanita untuk menutup aurat, ya, tidak sering keluar rumah agar terhindar dari perbuatan zina. Ya, padahal memang hukum asal seorang wanita adalah di rumah-rumah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikum wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula." Dan tetaplah di rumah-rumah kalian dan jangan tertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, hukum asal seorang wanita di rumah untuk menghindar dari perbuatan-perbuatan yang merusak. Tetapi ketika memang diperlukan seorang wanita untuk keluar, maka Islam pun membolehkan. Tapi di sana ada batasan-batasan yang harus ya diperhatikan bagi seorang wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengiringi dengan wazani, ya, seorang laki-laki berzina. Yang pertama seorang wanita berzina, kemudian laki-laki berzina. Akan tadi ketika Allah berfirman tentang hukum tangan bagi pencuri, Allah memulainya wasariqu wasariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita dipotong tangannya. Karena memang yang sering ya melakukan pencurian dalam masalah ini adalah seorang laki-laki. Sehingga Allah memulainya dengan wasariqu. Akan tapi ketika Allah memulai zina, Allah memulainya dengan seorang wanita. Ya, maka bagi para wanita untuk memperhatikan dirinya ya sebaik mungkin. Jangan sampai ia keluar rumah menjadi fitnah, ya, bagi seorang laki-laki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajlidu kulla wahid min huma mi'ata jaldah." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Jeralah masing-masing dari keduanya 100 kali." Ya, ini bagi ya, seorang wanita yang belum menikah. Orang laki-laki yang belum menikah, maka diberikan hukuman dera. Dan tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman seperti ini, ya, bukan untuk menyakiti seorang hamba. Akan tapi di sana hikmah yang banyak dari penerapan hukuman Islam bagi pezina adalah agar seorang hamba ya merasa jera, ya, tidak mengulangi dari perbuatan tersebut. Ya, karena ketika seorang melakukan pelanggaran kemudian tidak diberikan hukuman, maka ia akan mengulangi. Akan tapi ketika diberikan hukuman, maka dia akan jera. Bisa jadi dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Ya. Dan ketika seorang melakukan hukuman dera, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan merasa belas kasihan kepada keduanya. Ini syariat Islam. Maka tidak memandang, ya, walaupun yang melakukan perbuatan zina tersebut adalah ya seorang anak presiden, seorang anak bangsawan, maka tidak ada pilih kasih dalam masalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di negeri kita Indonesia tidak diterapkan hukuman ya yang diterapkan oleh Islam, maka kita serahkan kepada pemimpin yang ada. Adapun di negara Arab Saudi, ya, maka seorang pezina ya dihukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala terapkan. Para pendengar sahabat Smail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita pahami dan bisa kita amalkan. Dan saya mohon maaf kepada para pendengar sekalian jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, silakan. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kembali kepada Al-Ustaz Iqbal yang sudah memberikan materinya di sesi kedua ini dari lanjutan dosa besar yang ke-10 yaitu tentang zina. Sahabat Ismail Radio, untuk saat ini kami berikan kesempatan bagi Anda para sahabat yang ingin mencoba berinteraktif bersama kami. Kami persilakan di 021-8499-4343 atau 8497-0055. Ataupun untuk nomor handphone, Anda bisa pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp di 0852-62774-774. Sekali lagi di 021-8499-4343 atau 021-8497-0055. Ataupun di 0852-62774-774. Baik, kita buka dari pertanyaan yang masuk dari Bu Rani melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa definisi sederhana dari mahram itu dan apa bedanya dengan muhrim? Lalu pertanyaan keduanya, apabila tadi si wanita tidak sah dengan wali, hasil anak zina wanita itu tidak sah dengan wali bapaknya, lalu dengan siapa agar pernikahan tersebut sah? Bagaimana pula apabila akad nikahnya saat itu masih dalam keadaan hamil, apakah berlangsung dalam keadaan hamil ataukah menunggu setelah lahir? Ya, demikian Ustaz. Baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahram dengan muhrim. Adapun mahram adalah bisa digunakan bagi orang yang sedang umrah, ya. Bagi orang yang sedang umrah, maka atau haji bepergian, maka dia wajib membawa mahramnya. Artinya seorang wanita harus pergi bersama walinya, baik itu dari bapak, ya, atau bersama anak-anaknya yang memiliki hubungan. Adapun muhrim adalah orang yang tidak boleh dinikahinya. Seperti seorang ayah tidak boleh menikahi anak perempuannya. Seorang ibu tidak boleh menikahi anak laki-lakinya. Atau seorang bibi tidak boleh menikahi ponakannya. Atau seorang ponakan tidak boleh menikahi bibinya, ya, sehingga yang dimaksud mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi dan boleh yang mahram melihat auratnya. Ya, seorang bibi boleh melihat, seorang paman misalnya boleh melihat, ya, ponakannya, baik itu rambutnya atau telapak tangannya, wajahnya. Itu saja yang diperbolehkan. Adapun sebatas dari itu maka tidak diperbolehkan. Ya, dan mahram tidak boleh dinikahi. Adapun seorang anak dari hasil perzinahan, ya, maka tidak boleh dinikahi oleh walinya. Maka dia harus mencari wali hakim saja. Ya, karena di Indonesia ada wali hakim, maka kita gunakan wali tersebut. Ya, kalau memang seorang ayah memaksa untuk menjadi wali bagi anaknya, maka dia ya menanggung dosa dari anak perempuan tadi. Wallahu'alam. Dan yang terakhir apa? Apabila proses akadnya itu si wanita tersebut dalam keadaan hamil, apakah berlangsung saat itu juga atau menunggu sampai kelahiran anak? Apa kurang jelas, Ahi? Ya, apabila pernikahan akad nikahnya tersebut dalam keadaan hamil, dalam hasil dari zina, apakah berlangsung saat itu juga atau menunggu sampai lahirnya anak tersebut? Ya. Wallahu'alam bissawab. Ya, karena di sana saya pernah baca ada beberapa pendapat. Ya, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lebih memahami masalah ini. Demikian Ahi, ada yang tanyakan lagi? Baik, demikianlah jawaban untuk Ibu Rani. Dan kembali kita mengajak, mungkin tadi sudah ada penelpon yang masuk di 021-849-9434 atau 021-8497-0055 ataupun untuk nomor handphone. Anda bisa kirim pertanyaan SMS atau WhatsApp di 0852-6277-4774. Atau mungkin kita menuju ke kesimpulan atau rangkuman terlebih dahulu, Ustaz. Baik, para pendengar, sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita menjelang sore hari ini, yang dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita, memerintahkan kita agar kita menjauhkan diri dari pintu-pintu menuju zina. Karena sungguhnya zina adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan perbuatan yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menghukum orang-orang yang melakukan zina dengan hukuman yang sangat berat. Kemudian pezina laki-laki dan perempuan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala ya banyak 100 kali dera. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.